أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يقول الله عز وجل: sampai pada firman Allah, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Setelah وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada orang-orang yang beriman. A'anaka bima'unatin samawiyah wa nasr minhu alladhi la yuqam min syai'. Itu pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa ditandingi sedikit pun oleh seorang pun. Wa ma'una bil mu'minin ba'anqai Allahum bila nasrik. Juga pertolongan dari Allah azza wajal dimenangkannya kaum mukminin. Wa alafa baina qulubihim, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan hati-hati mereka. Wa istama'u wa talafu, mereka berkumpul saling mengenal kasih sayang, berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Wazadat quwwatuhum bisabab ijtima'ihim, bertambahlah kekuatan mereka disebabkan berkumpulnya mereka. Walam yakun hadza bisa'in ahad, yang demikian itu bukan karena usaha orang lain atau seorang pun dari makhluk, melainkan wala biquwatin ghairi quwwatillah, bukan pula dari kekuatan selain kekuatan dari Allah azza wajalla. Kalau anfaqta ma fil ardi jami'an min dhahabin wa fiddah wa ghairihima, kalaulah seandainya engkau berinfak apa yang kamu miliki dari emas dan perak yang ada di dunia ini seluruhnya, litalihim, untuk mengumpulkan mereka, menyatukan mereka, ma'adatilkan nafrah wal furqah syedidah, setelah mereka berpecah belah, lari, berpaling satu dengan yang lainnya, ma'alaf tabayna qulubihim, saya engkau tidak akan mampu, tidak akan bisa menggabungkan mereka. Lianau la yaqdir ala taqlibul qulub illallah, karena manusia tidak akan bisa untuk membolak-balikan hati kecuali dengan izin Allah. Walakin Allah alafa bainahum innahu azizun hakim, akan tapi dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan hamba-hambanya. Sungguhnya dialah Allah aziz, maha mulia, hakim, memiliki hikmah di balik itu semua. Wa ومن عزته أن ألف بين قلوبهم. Di antara kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan antara orang-orang yang beriman hati-hati mereka, jamaah ba'dal furqah. Allah kumpulkan mereka setelah sebelumnya berpecah belah. Sama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahu 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian atas kalian, idh kuntum a'da, yang mana kalian sebelumnya dalam keadaan bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, sehingga Allah satukan antara hati-hati kalian. Wasbahtum bi ni'mati ikhwana, kemudian kalian menjadi saudara, bersaudara atas kenikmatan dari Allah. Wa kuntum ala syafa jurufin harin minan nar fa'anqadhakum minha. ثم قال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهي نبي cukuplah الله menolong kamu, ومن اتبعك من المؤمنين, dan orang-orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang beriman. وكافي أتباعك من المؤمنين, cukuplah orang-orang beriman yang mengikuti kamu sebagai penolong. Wa hadza wa'dun min Allah li 'ibadil mu'minin muttabi'in rasul sallallahu alaihi wasallam bil kifayah wan nashr al a'da. Ini merupakan janji dari Allah terhadap hamba-hambanya, orang-orang beriman yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah Allah sebagai penolong mereka, yang membantu dan menolong mereka atas musuh-musuh mereka. Fa'idha atau bisabab alladhi huwa al-iman wal-atba' alladhi huwa al-iman wal-ittiba' ala budda in yakfiyahuma ahammahum umuri dunya wal-din min ur-din wal-dunya wa'inama takhallaf al-kifayah takhallaf syartiha bertakhalluf syartiha. Sehingga harus dari perkara dunia dan din, pasti Allah akan mencukupi mereka. Kurangnya kecukupan bantuan tergantung kurangnya mereka thiqah kepada Allah atau tidak, keyakinan mereka yakin atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-iman, keimanan dan ittiba', al-ikhlas wal-ittiba', mengimani keimanan dengan murni dan ikhlas, al-ittiba' dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Wallahu musta'an, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.